Berikutnya terkait dengan masalah tetesan. Ada tetesan yang dimasukkan lewat hidung. Tetesan yang dimasukkan lewat hidung. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Itu dari jenis obat diteteskan. Diteteskannya melalui hidung. Iya. Dan ini yang benarnya bahwa itu adalah pembatal puasa. Karena itu dalam hadits Laqit bin Saburah riwayat Imam 4, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinshaq illa takuna sha'iman." Hendaknya kamu bersungguh-sungguh dalam menghirup air ketika wudu kecuali kalau kamu puasa. Jadi kalau orang puasa, begitu dia menghirup air, tidak boleh dia sungguh-sungguh karena khawatir naik kemudian masuk ke dalam tenggorokan. Karena itu kata para ulama, apa yang masuk lewat hidung itu bertemu dengan tenggorokan. Karena itu tetesan-tetesan yang dimasukkan lewat hidung itu adalah pembatal puasa. Pembatal puasa. Baik, tadi kita bahas tentang semprotan yang melalui mulut ya. Asma, sinusitis itu kan melalui apa? Melalui mulut. Kalian kalau disemprot, tapi lewat hidung disemprotnya, bagaimana itu? Ini sama ya kalau semprotan tadi pembahasannya. Ya, karena kalau dari mulut bisa masuk ke tenggorokan, dari hidung juga bisa masuk ke tenggorokan. Sisa semprotannya itu, dia kalau bentuk semprotan, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau semprotannya membentuk butiran-butiran air, tetap dia telan, ini yang membatalkan puasa. Iya. Baik. Kemudian ada beberapa jenis dari pembahasan di ilmu kesehatan terkait dengan alat atau zat yang dipakai untuk menyadarkan atau merangsang fungsi sebagian organ tubuh supaya dia berfungsi. Iya. Ini ada nama-nama tertentunya ya dikenal. Cuma saya terangkan bentuknya. Terkait dengan namanya itu tidak terlalu penting. Iya. Jadi ada bentuk dari hal yang seperti ini, itu melalui hidung. Dihirup begitu, maka akan ada bentuk dari rangsangan yang apa namanya mempengaruhi dari bagian-bagian tubuh atau dari urat-urat sehingga dia kembali berfungsi. Orang yang pingsan misalnya dia jadi sadar atau semisal dengan itu. Tapi dengan bentuk dihirup. Maka ini sudah berlalu ya bahwa apa yang dihirup gas atau semisal dengannya itu tidak membahayakan karena dia tidak mengandung mana makan dan minum. Iya. Ada bentuk lain yang disebut dari pengobatan Cina. Iya. Itu dimasukkan jarum di bawah kulit. Dimasukkan jarum di bawah kulit di bagian tertentu supaya bisa menimbulkan dari apa namanya? Rangsangan-rangsangan tertentu. Iya. Dan yang seperti ini dimaklum ya, karena dia bentuknya hanya jarum yang dimasukkan di bawah kulit saja dan tidak mengandung mana makan dan minum, maka hal tersebut tidak ada masalah. Itu bukan dari hal yang membatalkan puasa.